Nah, ini kajian Nabi tahu dipraktek mau jarak. Kajian Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam setengah dua. Yapko sulusul lailil akhir sekitar setengah dua. Itu separuh sahabat sudah turun. Sing Umar menuduh kentong kelontangan. Mantan preman, hanya mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat rawudu mergo hadis itu ceritanya itu. Mereka ya namun, tapi fasolla walam yatawat dong. Jadi wong fakir, mereka itu lungguh. Lungguh narung geser itu apa? Apa-apa, jadi wong fakir lah. Jadi ono-ono aja. Turunnya sohabat yang gaplek-gaplek yang melungker. Ini kaji Nabi Rawa itu santai. Kenapa kalian masih menunggu? Jadi? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedih loh. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saya itu. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saya ini. Artinya saat kita melaratkan dua niat. Aku nak suga besodakoh. Aku nak alim pemulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu riil, yang sekarang riil kan ngadepi kekerian terus gue sabar ya ibadah. Sehingga orang kemerungsung aku ibadah ngenteni su. Juga begitu juga yang ingin haji. Ditekdir apa haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun tekdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastaro minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawe Nabi, ora dawe mubalek. Ngeling-ngeling, ini ilmunya ulama, bukan mubalek. Harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastaro minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya gue sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wis melarat, ngenes den. Kudu ditonggo sugih lomo, ngenes den. Wis melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, "Zahaba ahli dusur bil ambal." Tiang-tiang sugih niku nak muruk mara putih-putih kok gowo donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi waya tasod daku nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan di sana apa sudah. Jadi kemana orang melarat itu ngenes. Dua rival soleh ditandingnya angel. Mereka sholatnya bodoh. Mulanya orang melarat itu seneng nak nong suger apa so. Oh unggul aku. Mereka orang soleh melarat itu nanti saya ingin sholat juga ya gak terima. Pak mata orang itu. Nah itu zaman nabi ya terima. Jadi kan tersuan kan di nabi. Kaji Nabi kula di tonggo soleh, solatnya kados kita, pasane kados kita, cuma wae tak sedekuna dibuduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjen di dhuwit. Sekarang kaji Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu ya dihitung napa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum. Fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat, ini cerita ilmu kelas tinggi ini. Tapi tak terang lebih lucu, ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial. Karena saya pas umur 40. Nak waras waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupsi ni apa, pengurang ajar ambek

kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini pengen ngertas. Lah dengan demikian, makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeng-ngebeki langit mbek bumi. Nah rohanine wis sampe pengen. Maksudnya ngeten ngebeng-ngebeki langit bumi. Saiki ana bang pirang-pirang ngebeng-ngebeki gedung, iku yo gara-gara wong ndak buta utang barang. Ruhe sampean ra buta utang. Akhirnya Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin, mergo manusa sengane kluwiran nggo mobil. Pokoknya pengiran menuruti jisime manusia repot. Kenapa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan, Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selem, gawe bensin, ruwet, ruwet. Mulai dari ilmu hikam, jisime mu ngel-ngelo pengiran. Jisime manusia ngel-ngelo pengiran. Mulai dari hikam, inna mawasi akal kaunu min haitu jismaniyatuka. Sing ame nurusan ke dunia, aslinya jisime. Ya saya kira yo pangeran gaya apa ya? Gawe buah-buahan gue menuso. Tapi konsekuensi dari pangeran gaya buah-buahan gue tu gawe udan. Mergo wet itu isop urip nak wonten apa? Udan. Lagu ngalir udan gue tu awak gawe sungai. Tapi kerepotan ngurusi jisime menuso apa? Kerepotan. Sebab itu mungkin sekali sebelum manusia sebelum ada langit dan bumi roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lain ketika nih Quran nak jisim itu cek mintinin, ya nak jisim sampaian. Kholaknal insan itu cek min sol-solin khama emas donto mintinin, songkol lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wanafak tuvihi miruhi, istilah Quran miruhi. Melane roh di misteri Tuhan sampai sombet. Wae salu nak anir roh ya kulir roh min amri Rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri Rabbi, karena istilah Quran wanafak tuvihi. Miru, menusoi ruhe kok aku ya. Ya cuma sing nerangno kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Bareng sing nerangno Husain al-Khalat dadi jenar dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Lho saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau enggak paham dengan yang paham ya ngaji. Ora paham kok muni salah. Salah pahammu ora padha akeh referensine. Ngajine padha akeh ngalime undha-undhi. Terus debat salah paham macam napa? Ngalime ora bandeng. Gus kula kadose boten cocok mek dhewe jenengan. Mugi nek eling kula ngeten. Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantal muni sapa iki keng jenengan ya wis lereni. Malah ndang mriki disebut innama wasi'akal kaunu min khaisu jismaniyatuka, yang berhubungan dengan alam itu jismaniyatuka, tapi walam yasaka min khaisu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu, dari segi roh. Dongen sama tak ceritani nak kepengen ora pati maksiat teman-teman. Misale sing seneng wong wedok ya ora nganti dino, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kau nak seneng cawe itu, gue abu di kamar gue senikmat. Jadi alam roh selerane sederhana. Pangeran si pinter lagi, gue enggak ayu ningun. Yo semua nang gue. Di alam jasad kurang aja. Nara ngeloni ralat gue. Pula balik separi zino tenan di alam jasad. Alam roh bodohane gampang. Si catu atu gampang. Terus gue abu juga pengen. Tadi roh kita ini butuh diri saya cukup. Mulane dari kajian Nabi, alam roh ku alam sing dijatuh atiku gampang. Mereka dekne robbaniyun, bersifat robbani, ketuhanan. Gampang sekali. Semari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Sama tak ceritanya, ini apa bisnis di Jakarta atau di Malaysia. Wadah nak nengkono ikuti bangunan. Iku sedurungnya untuk duit, nah alam roh seneng. Cita-cita kepengen di Malaysia nggak duit ya, kayak berduit agak tuku sepeda motor, rabi bunga desa, lu seneng. Jadi alam roh gampang syukur. Gue agi dewi orang tak apa-apa wis. Tapi nak alam biasa tuh kurang ajar tenan. Mun aran tuh duit tenan yo ngrumu tenan. Rabi ro ngeloni tenan yo ora lego tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih? Mulane jarene wong-wong iki kamu alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah lah ulama itu yang waras itu yang kuat rohaninya dibanding jasmani. Malah kata sekolah ini kumpul tiang je, dewan gini je. Kalau lu ngah dewan gisana, Lo biasa dalu-dalu teng terminal Solo. Mulai rowong macam-macam, mulai wong nakal lho lagi santai. Ya kula pikiran sederhana. Ini gue cara syariat wong nakal. Gus, tapi kula perlu takok kenapa jenengan gawe niku. Lah ana kon jenengan takok kula gawe gunane apa ya padha ra jelas itu Gusti. Mane wiridan paling mati ya subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa apa gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Lah kok ora takok tengeran kowe napa gawe kowe kowe ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Misalnya ke QR, fungsi kula wong kiai yo direkno barang hak.